lagu ini pernah berbunyi. Di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya. Dengerin ya. Butuh kehangatan belayan kasih sayangmu Yolanda. Aku merana tanpa dirinya dirimu Yolanda.